money on the beat. Sangre por sangre, hip hop en mi sangre. Nunca muere, hip hop nunca muere. Hip hop takkan mati, takkan berhenti. Ku genggam mikrofon, ku ambil kendali. Sangre por sangre, hip hop en mi sangre. Nunca muere, hip hop nunca muere. Hip hop takkan mati, takkan berhenti. Ku genggam mikrofon, ku ambil kendali. Berangkat dari titik gelap, perlahan mencapai terang. Tanpa lencana medali, tapi tetap ku berjuang. Bernaung di bawah satu bendera. Leto mani otra vez, motherfucker. Ku tak pernah takut untuk menantang dunia. Karena secara lahiriah, aku adalah pria. Darah keringat, semua bernilai jual. Yakin ku raih menang, mati kelak dikenang. Bukan petarung jalanan menang jadi abu. Kalah menjadi arang, bukan itu yang ku tuju. H.O.N. Purwokerto, atas nama kotaku. Tak bertumpu pada uang, atas semua karyaku. Rap Indonesia bernuansa Chicano. Hanya satu-satunya di kota Purwokerto. I'm the first, only one, el único por aquí. Biasa West, esto es LPL. Sangre por sangre, hip hop en mi sangre. Nunca muere, hip hop nunca muere. Hip hop takkan mati, takkan berhenti. Ku genggam mikrofon, ku ambil kendali. Sangre por sangre, hip hop en mi sangre. Nunca muere, hip hop nunca muere. Hip hop takkan mati, takkan berhenti. Ku genggam mikrofon, ku ambil kendali. I'm a soldier, pejuang hip-hop. Masih ku teriakan hip-hop, never stop. Rap music masih berkembang. Meski diterjang badai, ini tak akan tumbang. 30 tenendo, 95. I'm a big shit, de la city Purwokerto. Tengo el PLC, con todos los homies. Masih di sini, rap ku takkan berhenti. Dedikasi por la ciudad donde vivo. Soy Purwokerto, represento al paisano. Masih ku berjuang, atas nama hip-hop. Takkan berhenti, sebelum Tuhan bilang stop. Sangre por sangre, hip-hop en mi sangre. Nunca muere, hip-hop nunca muere. Hip-hop takkan mati, takkan berhenti. Ku genggam mikrofon, ku ambil kendali. Sangre por sangre, hip-hop en mi sangre. Nunca muere, hip-hop nunca muere. Hip-hop takkan mati, takkan berhenti. Ku genggam mikrofon, ku ambil kendali. Sangre por sangre, hip-hop en mi sangre. Nunca muere, hip-hop nunca muere. Hip-hop takkan mati, takkan berhenti. Ku genggam mikrofon, ku ambil kendali. Sangre por sangre, hip-hop en mi sangre. Nunca muere, hip-hop nunca muere. Hip-hop takkan mati, takkan berhenti. Ku genggam mikrofon, ku ambil kendali. On the beat.